syurbil laban, bab meminum madu, meminum susu. Wa qulillahi azza wa jalla yakhruju min baini farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Baik. Kalau ada orang yang mengatakan barakallahu fikum, jelek dan tak bagus susu untuk manusia karena diperuntukkan untuk hewan, maka ini tentunya bertentangan dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, mungkin kalau sudah melalui proses panjang sehingga kemanfaatan dari susu itu tidak lagi maksimal. Barakallahu fikum. Tapi kalau diminum dalam posisi dan keadaan segar, sebagaimana telah kita bacakan tadi, yakhruju min baini farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyarib. Dan Allah SWT menjanjikan untuk para penghuni surga bahwa di surga ada apa? Anharu min laban, sungai yang mengalir padanya susu. Barakallahu fikum. Ada juga sungai yang mengalir padanya apa? Madu. Ada juga sungai yang mengalir padanya khamr. Baik. Dan juga sungai yang mengalir padanya air. Barakallahu. Qala rahimahullahu taala hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi biqadahin atau utiya. Baik, utiya. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laita usriya bihi bi qadahi laban wa qadahi khamrin. Didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam diperjalankannya oleh Allah Subhanahu wa taala di Isra Mi'rajnya beliau, bi qadahi labanin, cawan atau satu wadah yang berisi laban, berisi madu, ya apa? Berisi susu dan berisi khamr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memilih. Ikhtar, silakan kau pilih. Fakhtaral laban. Maka beliau ternyata memilih barakallahu fikum susu. Baik. Kata Jibril, engkau telah memilih fitrah. Barakallahu fikum. Seandainya engkau gawat umat, umat akan menyimpan. Tapi Rasulullah SAW diberi taufik oleh Allah SWT untuk memilih susu. Susu dengan kemurnian. Dengan sekian banyak manfaatnya. Qala rahimahullah ta'ala haddathan al-humaydi. Sami'a Sufyana akhbarahu akhbarana. Qala akhbarana Salim Abu Nadr. Annahu sami'a Umairan maula Ummil Fadl. Yuhadithu an Ummil Fadl. Qalat. Shakka an-nas fi siyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Berkata Ummul Fadl, orang-orang ragu-ragu tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas di hari Arafah ketika beliau melakukan haji wada dan beliau wukuf di Arafah. Sebagian mengatakan beliau puasa, sebagian lagi mengatakan tidak puasa. Tapi di yaum Arafah parsal tu ilaihi bi'ina impihi laban. Kemudian untuk memastikan puasa atau tidak, Ummul Fadl mengirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu cawan berisi susu. Fasyaribah, ternyata beliau minum, artinya beliau tidak puasa pada saat. Barakallahu fiik. Fakana Sufyan rubama qala syakkan nasu fi siyami Rasulillah yaum Arafah. Parsal tu ilaihi, parsalat ilaihi Ummul Fadl. فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. فكان سفيان ربما قال. Terkadang Sufyan barakallahu fikum menyatakan bahwa syakkan nasu fi siami Rasul. Orang-orang ragu-ragu tentang apakah Rasulullah puasa pada saat itu tidak di hari Arafah. Arsalat ilaihi Ummul Fadl. Kemudian ternyata Ummul Fadl mengirim susu untuk Rasulullah, ternyata beliau meminumnya. Fa idza wukifa alaihi qala huwa an Ummul Fadl. Ketika ditanya dari mana engkau dengar hadis ini, cerita ini tentang Rasulullah, engkau kan tidak sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham barakallahu qala an Ummul Fadl. Hadis ini dari Ummul Fadl. Qala rahimahullahu taala haddatsana syahidun hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu, dan banyak riwayatan-riwayatan bahwa orang-orang Ansar senantiasa menghadiahkan ke Rasulullah SAW susu, karena di antara mereka ada petani, ada juga pengembala. Orang-orang Ansar di antara mereka ada yang mengembala, ada sebagai petani. Sesekali mereka mengirim susu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله ألا طيب خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. والموضع الذي حمال رأي النعم. قال berkata Jabir bin Abdullah jaa Abu Humaid biqadah min laban min naqiy. Datang Abu Humaid membawa satu wadah berisi susu. Ima susu unta, biasanya di sana susu unta dan susu kambing. Banyak mereka perah susunya. Minan naqi, naqi itu dari nama satu tempat. Faqalahu Rasulullah, ala khamartahu walau antarida alaihi uda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak menutupnya? Baik. Kenapa engkau tidak menutupnya? Walaupun sekedar engkau meletakkan apa? Ranting di atasnya. Paham ini? Insyaallah. Kita kalau memiliki wadah-wadah di rumah kita, apakah itu gelas, teko, panci, atau apapun yang kita memiliki sesuatu padanya. Paham? Nasi kah, sayur kah, atau apa namanya, air minum, teh, kopi, macam-macam. Kalau Anda menyimpannya, tidak langsung minumnya sampai habis, silahkan apa? Tutup. Walaupun sekedar ada sesuatu di atasnya, pokoknya Anda meletakkan sesuatu di atas. Baik. Barakallahu fiik. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, walaupun hanya sekedar engkau memampangkan di atasnya apa? Satu ranting. Misalnya gelas ini misalnya kan gitu. Ini kan gelas bagus ini ada penutupnya. Ya kan gitu. Jadi kalau tidak ada penutupnya, walaupun Anda cuma sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Paham barakallahu fiik. Baik. Apalagi kalau Anda menutupnya dengan basmalah. Bismillah. Syaitan tidak akan mampu untuk mengangkat, memindahkannya dan meminum daripadanya. Barakallahu fiik. Karena syaitan itu meminum dan memakan dari sesuatu yang boleh jadi kita tidak melihatnya. Paham barakallahu fiik. Tapi dia memakan, menghirup semacam aroma atau apa gitu. Baik. Dari apa yang kita miliki, minuman kah atau makanan. Baik, barakallahu fiik. Sebagian ada orang barakallahu fiik dulu yang menceritakan. Di Manhar sebelum canggih seperti sekarang ini, ada dulu orang tua yang pernah tinggal di Makkah. Yang pernah tinggal di Makkah, di Manhar. Terkadang, ya karena belum terkelola sedemikian rupa seperti sekarang ini. Sekarang ini memang canggih sudah. Langsung hewan itu disembelih, kemudian di dikuliti, kemudian dipisahkan daging, kulit, tulang belulang, kemudian jeroannya, pokoknya tinggal daging tok. Langsung apa? Dikemas. Langsung sepreset untuk dikirim kemana-mana. Barakallahu fiik. Ini sekarang sudah canggih. Di Manhar, tempat penyembelihan di sebelum ada ini. Ada orang yang pernah menceritakan, barakallahu fiik, di Manhar, tempat penyembelihan ini, terkadang tidak tertangani seperti sekarang ini. Orang sekedar apa? Menyembelih kemudian dibiarkan begitu saja. Barakallahu fiik. Orang udah ambil-ambil tapi masih ada tersisa. Sampai pagi esok hari. Esok hari, terkadang barakallahu fiikum, ada orang yang ambil. Orang-orang yang ada di sana biasanya mengisyaratkan, jangan kalian mengambil. Karena mereka tahu di malam hari itu ada banyak suara-suara. Di Manhar itu suara-suara sama orang ngisap-ngisap. Sama dengan orang suara ngisap-ngisap. Dari daging-daging itu dalam pendar dia melihat sesuatu. Dan biasanya kalau itu sudah merupakan sisa-sisanya, biasanya bikin sakit perut atau sesuatu yang sudah tidak sehat lagi. Barakallahu fiik. Paham insyaAllah ini. Ini termasuk manfaat dan faedah untuk kita bahwa menutup wadah-wadah yang kita miliki. Wadah air, wadah makanan, wadah lauk. Pokoknya ditutup. Pakai bismillah. Rumah-rumah juga ketika kita malam hari ditutup jendela. Bismillah. Tutup pintu. Barakallahu fiik. Ini ajaran dan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita pun membawa. Ini orang membawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutup dalam perjalanan itu mestinya ditutup. Misal kalau kita ada makanan di rumah, kita mau berbagi ke tetangga. Orang tua kita masya Allah dari dulu mereka ketika memerintahkan anak-anaknya, nak, bawa ini ke tetangga sebelah dulu, ini makanan, ini cookies, ini kue, atau apa begitu. Mereka apa? Langsung menutupnya. Bawa ke sebelah. Dengan penutupnya, bukan tabuka-buka itu cookies di atas piring, rembawa, enggak. Mereka ada tetap pembungkus. Ada sesuatu yang menutupnya. Seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala khammartahu, kenapa engkau tidak menutupnya? Barakallahu fiik. Walau anta arida alaihi udan, walaupun sekedar engkau meletakkan di atasnya setangkai kayu. Dengan cara apa? Membaca basmalah, bismillah. Di sini katakan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala. Wa adhunnu sirri al-iktifai bi ardil awd an ta'ati at-taghtiyati awil arq yaqtarinu abit-tasmiyati fayakunu al-arq ala alamatan ala tasmiyah. Fatamtani'u syayatinu minad dunui min. Ditutup atau sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Dengan apa? Bacaan basmalah. Kata beliau di sini, ketika Anda menutup sesuatu, baca basmalah. Tak. Barakallahu fiik. Dengan bacaan basmalah. Kenapa? Karena syaitan itu senantiasa menghadiri semua aktivitas kita. Semua aktivitas kita. Hatta sholat kita. Baik. Hatta salat kita, makanan, minuman kita, ketika kita masuk rumah, makanya doa masuk rumah. Ketika makan, doa makan. Ketika mau menyimpan sesuatu, simpan dengan basmalah, tutup dengan basmalah. Sampai ketika seorang suami hendak mendatangi istrinya, disunnahkan untuk baca bismillah. Allahumma janibna syaitana wa janibna syaitana ma razaqta. Ya Allah, jauhkanlah kami sekarang ini dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Kata Rasulullah SAW, kalau Allah mentakdirkan di hubungan ini anak keturunan, maka Allah tidak, maka syaitan tidak akan mengganggunya. Paham berlebih? Jadi ketika kita meletakkan sesuatu di atasnya, pertanda bahwa kita telah membaca basmalah ketika kita membawanya dan menutup. Bukan cuma sekedar menutup, tapi baca basmalah. Bismillah. Karena tidak akan ada sesuatu yang bisa memudarati dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang biasa dikatakan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai. Tidak akan ada sesuatu yang bisa memudaratkan. Barakallahu fiik, ketika bersama dengan apa? Nama Allah Subhanahu. Bismillah. Maka kata Al-Habib di sini, taib. Fatamtani'u syayatin minad dunui minhu, agar supaya syaitan tidak mau mendekati apa-apa yang telah dibacakan basmalah padanya. Paham ini insyaallah. Baik, aktivitas kita apa? Dengan baca basmalah. Banyak baca basmalah, bismillah. Baik. Masyaallah, at-tabarruk. Cari keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita. Baik. Wa sayati syau min al-kalami ala hadzal hukmi min ba fi babi fi taghtiyatil ina ba'da abwab. Insyaallah akan ada pembahasan khusus tentang masalah itu. Menutup bejana-bejana dengan membaca basmalah. Bismillah. Bejana yang ada di rumah, baik, ditutup panci, piring, gelas. Barakallahu fiik. Kalau ada kukis, saya kukis. Ya kasih biar tak buka-buka. Tutup. Pakai basmalah. Paham barakallahu fiik? Tutup dengan bacaan basmalah. Nampaknya sepele. Paham? Tapi kalau ini adalah rutinitas kita, kebiasaan kita, semua aktivitas kita dahului dengan apa? Basmalah, Allah akan mendatangkan keberkahan untuk kita. Barakallahu fiik. Baik, cuma kebanyakan manusia lalai. Baik, hatta kita, kalau kita masih termasuk yang lalai, doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa? Taufik. Kemudahan untuk melakukan amalan yang Anda, atau hampir semua orang mengatakan itu mudah dan gampang, tapi susah melakukan. Kalau tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa, orang kalau lupa bagaimana? Enggak bisa. Tapi kalau dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dia hendak melakukannya, dia mengatakan basmalah. Barakallah, dia mengucapkan basmalah. Aktivitas kita barakallahu fikum setiap harinya apa coba? Setiap hari Anda membuka pintu, setiap hari Anda membuka jendela, menutup jendela. Kan demikian. Membuka tudung saji, ada tudung saji. Tudung saji itu sesuatu yang dipakai untuk menutupi apa? Menutupi makanan kita di atas meja biasanya. Di dalamnya ada lauk, di dalamnya nasi, sayur, macam-macam. Tutup, bismillah. Barakallahu fiik. Panci, bismillah. Kopi yang Anda mau minum, bismillah. Baik. Disertakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk semua aktivitas yang kita lakukan. Baik, insyaallah ini. Kalau masih selama ini kita melakukannya tanpa basmalah, silakan dari sekarang melakukannya dengan basmalah. Rahasianya di sini. Baik. Qala rahimahullah ta'ala hadathana Umar bin Hafs, qala hadathana Abi, qala hadathana Al-A'mash, qala sami'tu Aba Salih yadhkuru arahu an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a Abu Humaid rajul min al-Ansar. Datang Abu Humaid. Abu Humaid ini seorang dari kalangan Ansar. Kita katakan tadi bahwa orang Ansar ada di antara mereka peternak. Barakallahu fiik. Ternak atau pekebun. Bercocok tanam anggur atau korma. Atau tanaman-tanaman yang lainnya. Baik. Abu Humaid ini seorang dari kalangan Ansar. Minan naqi' bi ina'in min laban. Membawa satu wadah berisi susu. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi ala khammartahu. Tidakkah semestinya engkau menutupnya? Engkau bawa dari rumahmu ke sini mestinya kau tutup. Barakallahu. Walau an ta'rud alaihi udan. Walaupun sekedar engkau meletakkan di atasnya sebatang kayu atau ranting. Itu ilahnya supaya syaitan tidak mendekatinya. Barakallahu fikum. Supaya syaitan tidak mendekatinya. Dan barakallahu fikum. Ya supaya tidak terkontaminasi. Barakallahu fikum. Tidak terkontaminasi. Mungkin ada debu, mungkin ada kotoran yang masuk, mungkin ada lalat, mungkin berkelabik. Ya walaupun Rasulullah SAW mengatakan, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahdikum au fi ina'i ahdikum falyakbis. Fa inna fi ahdi jinahi syifa wa fi ukhra dawa. Wa fi ukhra dawa. Au kama qala Rasulullah SAW. Kalau nyemplung seekor lalat di minuman salah seorang di antara kalian, maka silahkan dia sekalian mencelupkannya ke bawah dan membuangnya. Karena di salah satu dari dua sayapnya itu ada racunnya atau penyakitnya, dan di satunya lagi ada obatnya, penawarnya. Tapi kan tidak semua orang mau, ya kan? Sebagian orang jijik. Barakallahu fiik. Sebagian orang merasa jijik dengan kondisi seperti itu. Barakallahu fiik. Baik. Kalau dia mau enggak jadi masalah. Baik. Dalam artinya tinggal dibuang, dicemplungi kemudian dibuang. Dan yakin dengan apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Untuk mengantisipasi itu ya ditutup. Baik. Begitu Anda seperti ini misalnya nih. Nah, seperti ini. Enak. Begitu Anda mau minum, tinggal buka minum. Setelah itu tutup pulang. Baik. Supaya apa? Supaya tidak terganggu dia. Boleh jadi dari atas sana ada cicak. Cicak. Buang kotoran pas langsung nyemplung di berkelabik. Rumah-rumah kan kita terkadang begitu. Lagi duduk-duduk santai cerita-cerita dengan keluarga. Tahu-tahu itu. Ada langsung di kepala. Kan demikian. Tek langsung di hadapan kita. Ini kotoran cicak. Barakallahu fiik. Untuk mengantisipasi itu semuanya, barakallahu fiik, ditutuplah wadah-wadah kita dengan sesuatu yang memungkinkan untuk mengotorinya. Taib. Dan untuk menjauhkan syaitan daripadanya. Itu ilahnya, barakallahu fiik. Taib. Masya Allah. Ini ajaran dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah ta'ala haddatsani Mahmud qala akhbarana An-Nadhr qala akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Al-Bara' radhiyallahu anhu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Makkah wa Abu Bakr ma'ah. Qala Abu Bakr mararna bi ra'in wa qad 'atisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakr fahalabtu kathbatan min labanin fi qadahin fashariba hatta radit wa atana suraka ibnu ju'shum ala farasit fada'a alaihi fatalaba ilaihi suraka alla yada'u alaihi wa ayyarji'ah fa'ala an-nabi sallallahu qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah wa Abu Bakar ma'ahu. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju Madinah. Ini proses perjalanan hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Qala Abu Bakar mengisahkan, Abu Bakar mengisahkan di perjalanan beliau, mararna bi ra'in, kami melewati ra'in, pengembala. Waqala atisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dahaga. Perjalanan panjang. Barakallahu fiik. Rasulullah SAW dahaga. Taib. Fahalabtu kasbatan min labanin fi qadahi. Maka aku pun memerah susu kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seingat ana barakallahu fiikum, kambing ini sebenarnya tidak apa? Tidak memiliki susu. Barakallahu fiik. Tapi didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia memiliki susu. Supaya itu diperah. Barakallahu fiik. Fa syariba hatta raditu. Baik. Kata Abu Bakar, maka Rasul pun minum dari susu itu sampai aku senang. Raditu, sampai aku ridha. Ini merasa senang bahwa Rasulullah SAW yang tadinya kehausan, barakallahu fiikum, beliau meminum susu. Susu ini barakallahu fiikum makanan. Baik. Memiliki kemanfaatan yang sungguh sangat luar biasa, protein, barakallahu fiik, vitamin dan mineral ada padanya, susu segar. Baik, apalagi baru diperah begitu masih hangat, barakallahu fiik. Baik, susu sapi, susu unta, susu kambing kalau baru diperah begini, barakallahu fiik, hangat dia. Baik, karena tubuh kambing ini, tubuh sapi itu panas, barakallahu fiik. Maka susu yang keluar daripadanya juga hangat. Masya Allah. Sampai Abu Bakar mengatakan, hatta raditu, sampai aku senang melihat Rasulullah SAW minum dari susu itu. Begitu cintanya Abu Bakar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Masya Allah. Wa atana Suraqah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Taib wa atana Suraqah. Ternyata dari belakang ada Suraqah. Jawara dari jawara-jawara Makkah yang turut mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, karena ada sayembara. Sayembara ini siapa yang mendapat Muhammad dan Abu Bakar, masing-masingnya apa? 100 unta, jadi 200 unta. Barakallahu fiik. Dalam kondisi mati atau hidup. Dia akan mendapatkan 200 ekor unta. Oh, sayembara ini menggiurkan barakallahu fiik, sehingga para jawara keluar semua untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk antaranya Suraqah. Baik. Suraqah mengejar dengan kudanya dari belakang. Pada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan atasnya ini untuk dia apa? Untuk dia tidak mampu mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kejelekan. Kalau da'a lahu itu artinya mendoakan kebaikan. Kalau da'a ala itu mendoakan kejelekan. Suraqah langsung apa? Terjatuh dari apa? Dari kudanya, karena kudanya terperosok masuk ke dalam pasir. Barakallahu fiik. Di saat-saat dia sudah mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suraqah tahu bahwa terperosoknya kudanya dia itu ke dalam pasir itu karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalaba ilaihi Suraqah alla yad'u alaihi. Maka Suraqah pun meminta ke Rasulullah untuk tidak mendoakan, doakan kejelekan atas. Wa yarji'a. Taib. Dan dia berjanji akan pulang. Taib. Jangan kau doakan aku kejelekan, dan aku berjanji akan pulang, dan aku akan menghalangi siapapun yang akan mengarah ke sini. Kalau masih ada jawara-jawara yang mau ke sini, anak akan menghalangi dia. Apalah-apalah yang akan disampaikan kepadanya sehingga mereka tidak akan melanjutkan perjalanan untuk mencari Rasulullah SAW ke wilayah itu. Fafa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Barakallahu fikum. Ini kisahnya sebenarnya banyak, barakallahu fikum, tentang perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Abu Bakar. Intinya pembahasan kita ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu. Barakallahu fikum. Kalau dibajak banyak riwayat-riwayat di sini tentang minum susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susu. Baik. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib qala haddatsana Abu Zinad an Abdurrahman bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mas shadaqah al-liqhatu as-safi minhatan asya as-safiyu minha taqdu bi ina'i wa taruhu bi akhar bi akhar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mas sadaqa al-liqhatu as-safi minha. Baik. Biasa disebut dengan maniha. Maniha itu adalah pemberian. Saya punya kambing. Barakallahu fik. Saya punya kambing telah melahirkan. Ada susu tentunya bersamanya. Apalagi kambing-kambing tertentu memiliki susu lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh sang anak kambing itu. Ada juga kambing yang memang bukan kambing perahan, yakni susunya hanya khusus untuk apa? Untuk anaknya saja, yang kadar susunya sedikit. Tapi kalau itu kambing perahan atau sapi perah atau unta, barakallahu fikum, biasanya memang kadar susunya itu sangat banyak. Barakallahu fikum. Biasanya saya berikan maniha. Saya serahkan kepada seseorang, ya akhi, ambil ini kambing, kau berikan makan dan kau ambil susunya. Kalau sudah ambil susunya, balik ulang ke sini. Paham barakallahu fikum? Sekedar dia memberi makan dan mengambil susunya tiap pagi sore, pagi sore, pagi sore. Paham? Di zaman dahulu orang berbagi dengan cara seperti itu. Baik. Karena terkadang orang barakallahu fikum merasa terganggu dengan datangnya orang tiap hari pagi sore pagi sore pagi sore datang ke situ. Kadang ya. Baik. Terganggu dia dengan keluarganya tiap pagi didatangi, sore didatangi lagi, pagi datangi, sore lagi datang. Ah, napa ambil jo? Tapi kambing kau sendiri kasih makan, kau sendiri yang peras. Perah susunya pagi sore pagi sore pagi sore. Nanti kalau habis susunya sudah balikin pulang. Nanti kalau ada ulang anak kasih. Barakallahu. Jadi mereka berderma dengan cara atau juga barakallahu fik berderma dengan dia memerah susunya dan memberikan seperti perlakuan beberapa sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'mas sadaqah al-liqha as-safiyyu minha. Asya as-safiyu minha. Taibtagudu bi'inain wa taruhu bi'akhar. Ini minha. Taib, ini pemberian-pemberian. Barakallahu fikum. Al-liqha di sini katakan. Wahiyal lati. وهي التي قرب عهدها بالولادة والصبيب هي الكثير اللبن يعني kambing yang baru saja melahirkan banyak susunya. As-safi di sini artinya yang banyak susunya. Al-Likha yang baru saja melahirkan As-Safi yang banyak susunya. Baik. Masya Allah. Ini sebaik-baik pemberian. Baik, pemberian. Ya, karena mereka semuanya paham bagaimana cara merawat. Tahu bagaimana cara memerah. Ini karena waktu itu orang masih familiar dengan pekerjaan masing-masing. Ini memerah susu suatu yang gampang dilakukan oleh siapapun. Bukan pekerjaan yang berat atau butuh apa keahlian tertentu. Barakallahu fiik. Orang sekali dua kali diajar bagaimana caranya mengurusi sudah tahu dia. Barakallahu fiik. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik pemberian yang seperti ini. Baik, di pagi sore dia mendatangkan susu. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Asim 'anil Auza'i 'an Ibnu Syihab 'an Ubaidillah bin Abdullah 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmada wa qala innalahu dasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai meminum susu, beliau meminum air sedikit dan berkumur-kumur. Baik. Wa qala innalahu dasima, dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya ada padanya lemak. Minum air dan berkumur-kumur. Barakallahu fiik. Minum air dan berkumur-kumur. Karena ini apa namanya? Susu ini gampang sekali dia terkontaminasi dan berubah. Barakallahu fiik. Dia gampang sekali untuk apa namanya? Terkontaminasi dengan bakteri atau jamur. Barakallahu fiik. Dan ketika kita minum biasanya akan tinggal di mulut kita. Ini sesuatu yang kalau kita tidak berkumur-kumur membersihkannya akan bau mulut itu terkadang. Barakallahu. Maka dibersihkan dengan cara berkumur-kumur setelah minum susu. Barakallahu. Coba perhatikan barakallahu. Sampai sedemikian rinci ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kebanyakan di antara kaum muslimin tidak tahu masalah-masalah seperti ini. Subhanallah. Karena ya tidak pernah belajar, tidak pernah dengar. Baik. Allah al-Mustah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qala Ibrahim ibn Tahman an Syu'bah an Qatadah an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'at ilayya sidra fa idza arba'atu anhar nahrani zahirani wa nahrani batinan. Diperlihatkan kepadaku rufi'at ilayya sidra, diperlihatkan kepadaku sidra, yakni pohon bidara. Faida arba'atu anhar, ternyata di bawahnya ada dua sungai yang nampak dan dua sungai yang tersembunyi. Fama zahirani fannil wal furat. Adapun yang nampak ini di dunia ini, maka sungai-sungai Nil dan sungai Efrat. Wa mal batin panahrani fil jannah. Baik. Maka dua sungai yang ada dalam surga. Fa'ati itu bi thalathati aqdah. Fa'uti itu. Maka aku pun diberi oleh tiga cawan. Qadahum fihi laban, wa qadahum fihi asal, wa qadahum fihi khamr. Baik. Disodorkan kepadaku di malam diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fa akhadtu alladhi fihi al-laban fa syaribtu, dan aku memilih cawan yang berisi susu dan aku pun meminumnya. Fa qila li asabtal fitrata anta wa ummatuk. Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memilih apa namanya, memilih susu. Asabtal fitrah, engkau telah mencocoki fitrah, dan umatku telah mencocoki fitrah. Waqala Hisham wa Sa'id wa Hammam angkatada ta'an Anas bin Malik am Malik ibn Sa'sa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil anhari nahuhu wa lam yadhkuru thalathata abda. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika, masyaallah, ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.